Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita akan melanjutkan kembali pembahasan Ad-Darsus Tsaniyah Asyar, pelajaran 12 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Al-Mujallad Ats-Tsani, jilid yang kedua. Dan alhamdulillah seperti biasa malam ini kita ditemani para ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Hajat Miko? بخير الحمد لله استاذ وانت يا مولانا الحمد لله انا بخير الحمد لله وانت يا مولانا بخير الحمد لله استاذ وانت يا ربيع بخير يا اخي ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله وبارك الله فيكم عافيك الله استاذ malam ini insyaallah kita akan sedikit murajaah kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Di sini izinkan ana untuk kembali mereview atau menyimpulkan beberapa hal yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Yang pertama yang pernah kita sampaikan bahwa di pelajaran ke-12 ini kita akan mendapatkan beberapa tasrif, perubahan-perubahan daripada al-fi'lul mudhari yang sebelumnya belum disebutkan di pelajaran sebelumnya. Di pelajaran sebelumnya misalnya kita mendapatkan al-fi'lul mudhari' dengan dhamir anta, seperti anta tadhhabu. Di sini kita akan mendapatkan dengan jumlah yang cukup banyak al-fi'lul mudhari' dengan dhamir anti. Sehingga yang tadinya tadhhabu, anta tadhhabu, sekarang menjadi anti tadhhabina. Ada sekadar ya ikhwan? Contoh lain misalnya anak akan sebutkan al-fi'lul mudhari dengan dhamir anta, antum menyebutkan antinya. Siap? Al-mithal anta tal'abu, anti tal'abina. Anti tal'abina, mumtaz. Anta tadrusu, anti tadrusina. Naam. Anta tadkhulu, anti tadkhulina. Naam. Satu lagi, anta taqra'u, anti takra'ina. Syukran ya ikhwan. Jazakumullah khair. Afan istighfar. Begitu pula yang kedua, ini yang pertama. Anti tadhhabina dan contoh-contoh lain yang kita sebutkan tadi. Contoh lainnya yang juga didapatkan di pelajaran 12 ini, sebelumnya kita mendapatkan antum tadhhabuna misalnya. Antum tadhhabuna. Di sini ada antunna tadhhabna. Antum tadhhabuna, antunna, antum, mana antum ya ikhwan? Al-mukhatab, ini dhamir al-mukhatab untuk jama' mudhakar. Sekedarik? Nah, di sini ada dhamir mukhatabah. Jamak muannats. Yaitu antunna. Antun. Sehingga tadhhabuna menjadi antunna tadhhabna. Nah. Siap ya, Khan, kita kasih contoh yang lain buat pendengar dan pemirsa. Baik, contoh lain antum tafhamuna. Antunna tafhamna. Tadhhabuna tadhhabna. Tafhamuna tafhamna. Siap? Insyaallah, Ustaz. Antum tadrusuna. Antunna tadrusna. Tadrusna. Antum taqrauna. Antunna taqra'na. Taqra'na. Mumtaz. Antum tadkhuluna. Antunna tadkhulna. Naam. Antum tajlisuna. Antunna tajlisna. Naam. Fahimtum? Insyaallah. Kemudian juga yang kita dapatkan tasrif lain daripada al-fi'lul mudhari' yang sebelumnya belum kita dapatkan, yakni kalau sebelumnya ana adhabu, sekarang kita dapati ada nahnu nadhabu. Nahnu ana adhabu, nahnu bagaimana tadi, ikhwan? Nadhabu dengan tambahan nun di situ. Nadhabu ana adhabu dengan alif, nahnu di sini nahnu nadhabu dengan nun. Contoh lainnya misalnya ana aktubu, nahnu naktubu. Nahnu naktubu. Ana aqra'u, nahnu naqra'u. Naam. Ana ajlisu, nahnu najlisu. Ana al'abu, nahnu nal'abu. Naam. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Ini sebagian daripada tasrif yang kita dapatkan di ad-darsu tsaniya asyar. Jadi di sini sudah mulai cukup banyak perubahan-perubahannya dan bisa hampir dikatakan hampir lengkap. Nah. Hanya saja nanti untuk yang al-musanna, baik al-ghaib maupun al-mukhatab, nanti akan dibahas insyaallah di menjelang akhir buku. Nah. Wallahu alam, entah bagaimana konsep buku ini, tapi begitulah yang ditulis oleh penulis Profesor Dr. Abdul Rahim. Beliau mengakhirkan yang al-musanna yang jumlahnya dua, huma dan antuma, diakhirkan. Kemudian yang juga sudah kita bahas di sini di ad-darsu ats-tsaniya asyar, antum lihat ada sin yang berarti akan. Ada sekedarik? Ketika al-fi'lul mudhari, sebelumnya al-fi'lul mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu kapan ya, ikhwan? Sedang atau akan atau sesuatu yang rutinitas. Nah, ketika ada sin di depan al-mudhari, sanarji'u misalnya atau sanadhhabu, sin itu membuat al-fi'lul mudhari bermakna hanya satu saja untuk al-mustaqbal. Mana al-mustaqbal? Masa yang datang. Yang akan datang. Sehingga sanadhhabu apa maknanya? Sanadhhabu kami akan pergi. Ahsantum. Kami akan pergi. Sanafhamu. Mana sanafhamu? Kami akan memahami. Sa'aqra'u. Kami akan membaca. Sa'aqra'u. Saya akan membaca. Nah, tidak semuanya kami. Saya jelisuna atau satajlisuna. Antum satajlisuna. Kamu perempuan. Satajlisuna antum. Kalian. Kalian laki-laki akan duduk. Mumtaz ya Rabi'. Yang lainnya kenapa malam ini? Baik. Nanti insyaallah akan kita latih nanti tasrif ini. Khususnya nanti di pelajaran ats-tsalits asyar, di pelajaran 13, nanti di situ ada review ulang seluruhnya di pelajaran 13 insyaallah. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Namun sebelum itu kita baca terlebih dahulu, kita minta ke ikhwan di studio, antum jadi Hamid ya akhil kirim, wa anta ummu Ahmad ya Maulana. Anta ummu Ahmad wa anta Hamid. Wa ba'da dhalika anta satakunu al-abna. Fahamta ya Rabi'? Baik. Tafadhal Hamid. Madza taf'alina ya amma Ahmad? Amma wala umma? Ya umma. Naam. Madza taf'alina ya umma Ahmad? Naam. abhasu anid dawa'i alladhi akhadhtuhu minal mustasfa amsi. Naam. Iktarib minal mikrofon ya Majid Miko. Huwa ala al-maktabi fi ghurfati. Naam. Kaifa halukil yawma? La'allakil yawma ahsanu. Naam. Naam. Ana al-yawma ahsanu walhamdulillah. Mata tadhhabina ila al-mustashfa? Sa'adhhabu ba'da sa'atin insha'allahu. Ma'a man tadhhabina? Sa'adhhabu ma'a Ahmada. Ata'rifina at-tabibata allati dhahabati ilayha amsi? Naam, a'rifiha. Naam. A'rifuha. Ismuha ad-dukutur Su'ad. Ad-dukturatu Su'adu. Naam. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustasfa. Mada taf'aluna ya abna'i? Naktubul wajibati. Atafhamuna ad-durusa jayyidan? Naam, nafhamuha jayyidan walhamdulillahi. Ayya suratin tahfaduna al-ana? Amma ana fa'ahfadha suratal mulki. Fa'ahfadhu suratal mulki. Wa amma ha'ulai fayahfaduna suratal qalami. Wa madha taf'alna antunna ya banati? Nahnu al-ana nal'abu. Afi waqtil amali tal'abna? Mata taqra'na ad-durusa wa mata taktubna al-wajibati? Naam. Nahnu qara'na ad-durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillahi. Anta hamid talan ya marana. Anta la tata'ab. Ahsantunna. Ahsantunna ya banati. Hakadha taf'alut tilmizatul mujtahidatu. Naam. Mata tadhhabna li ziyarati khalatikunna ata'rifna annaha maridatun? Naam, na'rifu dhalika. Shafahallahu. Naam. Sanadhhabu li ziyaratiha hadha al-masaa insha'allahu. Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkata? Qala li Yusufu, innana sanarji'u fil usbu'il qadimi. Adhunnu annahum sayarji'una yawma sabati insha'allahu. Naam. Khalas? Taib. Ma ma'na syafahallahu? Semoga Allah memberi kesehatan kepadanya. Nah, syafaha kembali ke siapa hari sini? Amma khala. Kalau seandainya kita doakan laki-laki, syafahullah. Kalau yang kita doakan orang yang di depan kita, syafakallah. Kalau laki-laki, syafakallah. Kalau perempuan, syafakillah. Kalau doanya untuk kita sendiri, kita bareng-bareng, syafa'anallahu. Rasul kadzalik? Syafa'ana. Syafa'anallahu. Amin. Baik. Kita masuk ke tamarin. At-tamrin al-awwal. Unzuru safha 86 ya ikhwan. Antum lihat halaman berapa sekarang? 86. Ikhwan dan akhwat di rumah, silakan bisa lihat at-tamrin al-awwal. Nanti kita minta ikhwan studio membaca beberapa soal, kemudian kita berikan ke al-ikhwa wal-akhwat di rumah untuk bisa membaca bersama kita. Kita berikan 3 soal buat ikhwa fi studio. Antara kamu wahid? اثنان ثلاثة تفضل تفضل يا ربيع اقرأ ثم ترجم أولا تمارين لاتيهان لاتيهان الأول صحيح ما يلي benarkan apa-apa yang berikut ini. Nah, maksudnya koreksi. Nah, di sini semua kalimatnya berarti salah. Balasat. Nah, antum diminta untuk mentashihnya. Nah. Faham tum? Faham tum. Tafadhal. Al-awwalu tabhasu Ummu Ahmad anil miftahi. Nah. As-sahihu Tarjimalan, tarjimalan. Ummu Ahmad sedang mencari kunci. Nah, هذا خطأ طبعاً. Lalu sekarang? Bala Ustaz. As-sahih, ماذا? As-sahih tabhasu Ummu Ahmad anid dawai. Naam. Tarjim. Ummu Ahmad sedang mencari obat. Naam, ad-dawa laysa miftah. Naam, sahih. Al-thani, tafadhal ya Maulana. Al-thani satadhhabu Ummu Ahmad ila al-mustashfa ma'a zawjiha ila al-mustashfa ila al-mustashfa ma'a zawjiha ma'a zawjiha zawjiha zawji limadha majrur ma'a sat ma'a zawjiha ada ma'a ada ma'a sat ma'a harful jar sahih ya ikhwan la la laysa harful jar ma'a isim bukan huruf pada sekadar zauji mudafun ilaih ilai. Nah, terjem Ummu Ahmad akan pergi ke rumah sakit bersama suaminya. Nah, satadhabu Ummu Ahmad ilal mustashfa ma'a Ahmad ma'a Ahmad. Nah, as-sahih ma'a Ahmad. Terjem Ummu Ahmad akan pergi ke rumah sakit bersama Ahmad. Nah, man Ahmad? Ma alaqatu Ahmad bi Ummu Ahmad? Apa hubungannya Ahmad dengan Ummu Ahmad? Ahmad ibnuhu, ibnuha. Asal ibnuha. Ahmad ibnuha. Ibnuha. Nah. Wadih? Wadih. Hada mahramuha idan. Al-thalith, tafadhal ya akhi. Al-thalith. Amma Ahmadu. Anta takul marati amma. Oh. Umma wala amma. Ummu ya Ustaz. Naam. Nasi amma. Ada kalimat ukhra, itu kata yang lain itu. Nah. Ummu Ahmada la ta'rifu dukturata Su'adu. Su'ada. Apa posisinya di sini, ikhwan? Su'ada, mengapa dia ikut mansub seperti ad-dukturata? Ah, maful tsani? Badal. Badal. Badal dari kalimat ad-dukturata. Oh, ad-dukturata mafulun bih. Mansub su'ada badal. Badal daripada ad-dukturata. Duktur. Naam. Paham tum? Paham nih sama Ustaz. Naam. Hadha taban khata', ras kedalik ya Ahmad. Bala. Ya, bala ya Ustaz. Nah. Terjemah awalan. Anta terjemta wala Sa'arjim, Ustaz. Sa'utarjim. Ibunya Ahmad tidak kenal, tidak tahu dokter Su'ad. Naam. As-sahih? As-sahih. Ummu Ahmada ta'rifu ad-dukturata Su'ada. Naam. Tinggal hilangkan apa di sini? La. La. Nah, selesai sudah. Syukran. Syukran lakum ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Wa iya. Jazakallah. Naftah al-majal. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Nama pendengar maupun pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang giliran Anda menjawab latihan-latihan yang ada pada pelajaran pertama ini. Maksud kami, latihan pertama ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0218236543. Baik, untuk kita sapa untuk penelpon pertama di malam hari ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah. Sahlan. Ummu Abdullah. Ummu Abdullah amin solo. Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana alhamdulillah bi khair. Wa anti kaifa haluk? Wa anti kaifa haluki ya Umma Abdullah? Alhamdulillah khair. Barakallahu fikum. Fika, fiki barakallah. Tafadhali ya Umma Abdullah, rakam ar-rabi wal khamis. Tafadhali ikra'i. Ar-rabi. Ahmadu ya Amatu yafadu surat al-qalami. Naam. Wa ikhwatuhu yafaduna surat al-mulki. Naam, yahfaduna surat al-mulki. Hada taba'an khata. Alas kedalik ya Umma Abdullah? Khata. Naam, khata. Masalahnya ada? Amatu yafadu surat al-mulki. Wa ikhwatuhu yafaduna surat al-qalami. Naam, yani fi naw min al-inkilab. Ada sini terbalik. Naam, sahih. Tarjim ya Ahmad Abdullah. Ahmad telah Ahmad menghafal surat Qalam dan saudara-saudaranya mereka menghafal surat Mulk. Nah, yang benar adalah Ahmad. Yang benar Ahmad menghafal surat Mulk dan saudara-saudaranya menghafal surat Qalam. Nah, terbalik saja. Nah. Wasiri ya Umma Abdullah, teruskan. Al-Khamis. Jironu Hamidin Dahabu Ilar Riyadi. Naam. Jironu Hamidin Dahabu Ilar Riyadi. Naam. Tetangga-tetangga Hamid pergi ke Riyad. Naam. As-sahih mada? Khata'. Naam, khata' atau khata' taba'an. As-sahih mada? Jironu Hamidin Dahabu Ila Makata. Naam, Ila Makata. Sahih. Terjemih. Tetangga-tetangga Hamid pergi ke Mekah. Naam, jazakillah khair ya Umma Abdullah. Baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umma Abdullah. Kita ulang kembali saja. Nah, kita ulang kembali dari awal. Naam. Nautilah rakmul awal. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa, kita akan membaca kembali latihan pertama ini untuk Anda di belakang Umum Abdullah. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Karima. Ibu Karima. Di mana, maaf? Di Pancoran. Di Pancoran. Silakan. Anda mau tanya, Ustaz. Bertanya saja, Umum. Iya. Ya. Ini tasrif itu apa benar dombinya 14 itu, Ustaz? Ya, betul, Umum. Ada huwa, huma, hum. Ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sahih. Oh, ya. Terus yang kedua, Ustaz, kalau umpama kita mengajarkan anak-anak ya kelas umur 5 tahun lah gitu ya, mufradat umpama dari anggota tubuh gitu ya, dari rosun sampai rizun, itu efektif nggak, Ustaz, seperti itu? Ahsan, insyaallah ahsan. Kenalkan dulu anak-anak SD atau anak-anak di bawahnya, ruang lingkup sekitarnya, yang tentu yang masyhur, dan anak-anak seperti itu tentu akan senang jika Umu ajarkan dengan media-media gambar, jangan lupa untuk itu. Kemudian tidak ada, tapi satu hal yang penting diperhatikan bahwa tidak perlu dilazimkan untuk mereka tahu tulisannya, cukup mereka menyebut saja dengan lisannya sudah cukup luar biasa itu, karena mereka belum ada kelaziman bisa harus membaca saat itu. Ada sekedarik? Oh, gitu. Nah. Ya, nama Roksun, kita tunjuk anggota tubuh kita, nah, di kepala. Roksun, nah. Nanti kita kepala, ya, Roksun seperti itu kita ngajar ini. Ahsanti, sahih. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Karimah yang telah bergabung untuk berinteraksi di kesempatan malam hari ini. Semoga dimudahkan dalam mengajarkan kepada anak didiknya. Amin. Di belakang beliau, untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami di latihan pertama ini yang ada pada halaman ke-86, silakan. Ya, silakan. Halo. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami dapat menghubungi ke nomor 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Sabrina di Cibitung, Ustaz. Ummu Sabrina Cibitung. Silakan, Ustaz. Naam. Tafadhali Ummu Sabrina. Ini pertama kalinya Ummu telepon sepertinya. Sudah, Ustaz. Hah? Sudah pernah sebelumnya? Ah, baik. Ya. Silakan. At-tamrin al-awwal. Rakam al-awwal sampai al-thalith. Rakam wahid. Al-awwal. Rakam awal. Tabahatu Ummu Ahmada anil mistahi. Naam. Khata. Tarjimi awalan. Tarjim. Ummu Ahmad mencari kunci. Mencari kunci. Nah. Ya. As-sahih. Yang benar apa? As-sahih. Ummu Ahmada anil dawai. Apa yang belum terbaca Ummu? Abhasu Ummu Ahmada anid-dawai. Anid-dawai. Anid-dawai. Nah, terjemi. Ummu Ahmad mencari obat. Naam, ad-dawa'a atau ad-dawai, obat. Nah. Obat. Al-thani, teruskan. Al-thani, tatadhabu Ummu Ahmada ilal mustashfa ma'a zawjiha. Naam. Atau tarjim Ustaz? La takul tarjim, akul utarjim. Ummu Sabina jangan katakan tarjim. Kalau Ummu Sabina mengatakan tarjim berarti menyuruh saya menerjemahkan. Oh, afan Ustaz. Tarjim artinya terjemahkan. Iya, utarjim, Ustaz. Utarjim Ustaz. Nah, begitu bahasanya. Bagaimana Ummu Sabina? Utarjim. Orang? Utarjim. Utarjim. Nah, apa arti utarjim? Saya menterjemahkan. Oh, saya menterjemahkan. Nah, Ummu Sabina apa yang bilang begitu kan tadi kan? Iya, Ustaz. Nah, jadi utarjim, saya menterjemahkan. Nah. Tafadhali. Tarjim. Saya akan Ummu Ahmada akan pergi ke rumah sakit bersama suaminya. Nah, ini tentu salah. Khata. As-sahih madha? Ummu satadhabu Ummu Ahmada ma'a Ahmada. Ilal mustashfa, jangan lupa kata kalimat ilal mustashfanya dibaca lengkap. Satadhabu Ummu Ahmada ilal mustashfa ma'a Ahmada. Ma'a Ahmada. Ahmada. Ma'a, ma'a Ahmada. Naam. Tarjimi. Ummu Ahmad akan pergi ke rumah sakit bersama Ahmad. Naam. Satu lagi Ummu. Silakan. Tafadhali ya Ummu Sabrina. Rakam talis. Naam. Ummu Ahmada la ta'rifu dukturatu Su'ad. La ta'rifu dukturata. Dia mansub. Sekali lagi Ummu. Naam. Ummu Ahmada la ta'rifu dukturata Su'ada. Naam. Khata. Tarjimi awalan. Ummu Ahmad tidak mengenal dokter Su'ad. Naam. As-sahih. Sahih. Ummu Ahmada ta'rifu dukturata. Disambung ta'rifu dengan ad-dukturata disambung. Ta'rifu. Begitu nyambungnya. Ummu Ahmada ta'rifu dukturata Su'ada. Naam, sahih. Tarjimi. Ummu Ahmad mengenal dokter Su'ada. Naam, ahsanti ya Ummu Sabina. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Sabrina di Cibitung, barakallahu fiki. Di belakang beliau, silakan untuk Anda melengkapi latihan pertama ini dimulai dari nomor 4. Baik, silakan. Naam, sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umulinda. Umulinda, Bekasi. Nah, alhamdulillah Umulinda bisa masuk terus teleponnya. Alhamdulillah. Punya saudara khusus sepertinya Umulinda. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Baik. Umulinda, rakam ar-rabi wal khamis. Rakam ar-rabi. Ahmadu yahfazu suratal qalami. Naam. Wa ikhwatuhu yahfazuna suratal mulki. Naam. Tarjimi awal. Khata. Naam. Tidak perlu sebut khata karena semua memang semua khata semua. Naam. Ahmad menghafal surat Al-Qalam. Nah. Dan saudaranya menghafal surat Al-Muluk. Nah. As-Sahih. As-Sahih. Ahmadu yahfazu surat Al-Mulki wa ikhwatuhu yahfazuna surat Al-Mulki. Nah. Surat Al? Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Sama-sama menghafal surat Al-Mulk. Suratul Qalami. Suratul Qalami. Nah. Kalau tadi Ahmad yahfadhu surat al-mulki wa ikhwatuhu yahfadhuna surat al-qalami. Qalami, na'am. Terjemi. Ahmad Ahmad menghafal surat al-muluk. Nah. Dan saudaranya saudara-saudaranya telah menghafal surat al-qalam. Nah, telah menghafal. Yahfadhuna sedang menghafal. Nah. Surat Al-Qalam. Naam, sahih. Satu lagi, Al-Khamis. Al-Khamis. Jiranu Hamidin zahabu ila Riyadi. Naam. Tetangga Hamid telah pergi mereka ke Riyad. Naam. Sahih. Sahih. Jiranu Hamidin zahabu ila Makkah. Islam tidak al Makkah atau Makkah ilal Makkah pakai alif lam ilal begitu ilal Makkah ilal Makkata atau Makkati atau Makkatu ilal Makkati begitu sahih ya kawan ya kawan ilal Makkati sahih sahih khata ya Ustaz khata ya Umunda oh bukan huruf jar ya Ustaz huruf jar tapi Makkah itu mamnu min as-sarf. Sebagaimana pelajaran di jilid pertama, dia tidak boleh dikasrah. Dia majrur. Makkah itu majrur karena ada ila, tapi majrur dengan fathah. Oh, di ila Makkata. Oh. Kenapa kalau Ar-Riyadi? Ar-Riyad ada alif lamnya. Ar-Riyad ada alif lamnya. Oh, kalau Makkah umu pakai alif lam, bisa pada jadi ilal Makkati, bisa jadi. Oh iya. Nah, tapi kalau tidak ada alif lam, dia mamnu' min as-sarf ila Makkata. Silakan Ummu Indah nanti merojah lagi jilid-jilid yang pertama di bagian akhir pelajaran 22 dan 23. Di situ ada penjelasannya insyaallah. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pula untuk Ummu Indah ya di Bekasi yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiki. Naam intahina fi tamrin al-awwal. Baik. Selesai sudah at-tamrin al-awwal. Kita masuk ke at-tamrin al-thani. Yaqul huna perintahnya di sini annif. Ma mana annif? Muannatskan. Jadikan muannats. Al-fa'ila apa yang kita muannatskan? Fa'il. Fa'il. Fa'il. Jama' al-fa'il jama' la fa'il saja sudah fi'il Ustaz mu'annaskan al-fa'il ya maulana bukan fi'il ya akhi nah masyaallah anta mu'asil yaum fa'il al-fa'il laysa fi'il na'am fi kullin min al-jumal al-atiyah ma mana fi kullin min al-jumal al-atiyati pada setiap kalimat-kalimat berikut. Nah, karena al-fa'ilnya antum nanti lihat di contohnya tadinya anta mudzakkar kita rubah menjadi muannats menjadi anti. Paham tuh ya ikhwan? Paham nah insyaallah. Al-mithal iqra al-mithal ya Rabi'. Iqra al-mithal. Al-awwal. Al-mithal al-awwal. Ata'rifu al-lughata al-arabiyyata ya akhi? Naam, terjem awalan. Apakah kamu mengetahui bahasa Arab wahai saudaraku? Nah, di situ fa'ilnya anta. Ada sekretarik? Bala Ustaz. Nah, anta ta'rifu. Sekarang dirubah menjadi anti. Anti. Ata'rifina al-lughata al-arabiyyati ya ukhti? Sekali lagi, ata'rifina? Ata'rifina al-lughata al-arabiyyata ya ya ukhti. Naam, al-lughata al-arabiyyata ya ukhti. Yang tadinya akhi sekarang menjadi ukhti. Ukhti. Naam. Ta'rifu sekarang menjadi ta'rifina. Anta menjadi anti. Nah, itu saja. Yang sudah kita latih tadi di awal. Fahim tum? Fahimna. Baik. Athani anta Maulana wa anta athalith ya Jadmiko. Naam. Athani. Madza ta'kulu ya Muhammada? Ya Muhammadu? Ya Muhammadu. Naam. Madza ta'kulu ya Muhammadu? Naam. Tarjim awalan. Tarjim awalan. Ma mana madza? Apa Ustaz? Apa yang? Apa yang sedang kamu makan, wahai Ahmad, Muhammad? Wahai Muhammad, naam. Mada bikal yaw? Anta ta'kulu. Sekarang menjadi apa? Mada ta'kulina ya Aisyata? Ya Aisyata? Atau Aisyatu? Ya Aisyatu. Ya Aisyatu. Nah, kapan jadi mansub? Kapan Aisyata? Kapan begitu? Kalau namanya... Nama yang dipanggil itu dua kata. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti Ummu Ahmada tadi kan? Ummu Ahmada. Kalau dipanggil dengan ya, ya Umma Ahmada. Abdullahi. Jadi ya Abdullahi. Nah, Abu Bakrin. Ya Aba Bakrin. Nah, faham tuh? Yang satu nama jangan berubah jadi mansub. Kecuali kalau ada orang buta mau nyebrang jalan misalnya. Nah, contohnya begini, ada orang buta mau nyebrang jalan, dia minta salah seorang, dia tidak kenal orang di situ, dia minta salah seorang saja untuk menyeberangkannya dia. Dia panggil ya rojulan. Baru saat ini boleh, ya rojulan. Ketika dia panggil rojulan, dia tidak menghususkan satu orang. Siapa saja pokoknya yang mau menyeberangkan dia. Kecuali kalau dia lihat orangnya fulan, ya rojulu, baru dia bilang ya rojulu. Tapi kalau siapa saja yang dia pilih tidak ditentukan, dia bilang ya rojulan. Faham tak? Nah, bentuk contoh lain misalnya ada ustaz sedang mau menegur murid-muridnya di kelas, ada yang tertidur misalnya. Cuma dia tidak ingin mempermalukan murid itu. Dia umumkan siapa saja yang tidur. Ya taliban la tanam. Ya taliban la tanam. Saat itu baru mansub. Wadih ya kawan? Wadih. Nah, itu pun bukan ya talibah, ya taliban. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya insya Allah. Ustaz. Tidak sekarang. Nah. Wasil ya ayat nikah. Nah, Ustaz. Atsalis. Aina tajlisu fil fasli ya? Anta ajabta aw lam tujib ya Maulana? Ah, ya Ustaz. Anta ajabta antum sudah jawab tadi? Sudah Ustaz. Baik, خلاص. خلاص Ustaz. Atsalis. Aina tajlisu fil fasli ya Ahmadu? Naam. Di mana kamu duduk? Di mana kamu duduk di kelas, wahai Ahmad? Naam. Aina tajlisina fil fasli ya Fatimatu? Naam, Fatimatu, mumtaz. Di mana kamu duduk di kelas, wahai Fatimah? Naam, pertama tajlisu, anta tajlisu, kedua anti tajlisina. Namanya tidak mungkin dipertahankan. Tidak mungkin Ahmad lagi, harus ganti nama perempuan. Ahsantum ya akhwan. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Naftah al-majal, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Ya, ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa, di mana telah dicontohkan dari nomor 1 hingga 3 tadi. Sekarang giliran Anda, pendengar maupun pemirsa, ikhwan maupun akhwat, dapat menghubungi kami untuk berlatih di latihan kedua ini, mulai dari nomor 4. Kita persilakan. Naam. Ya, halo. Naam, kembali untuk Anda yang ingin bergabung, dapat menghubungi kami melalui telepon di nomor 021-823-6543. Sudah ada yang masuk kembali, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana Bapak? Abu Irfan. Abu Irfan, di Tambun. Di Tambun. Nah. Nah, ahlan wa salam ya Abu Irfan. Salam bik ya Ustaz. Okay, bahaluk. Alhamdulillah, ana bil khair Ustaz. Nah. Tafadhal ya Abu Irfan. Nah, rakam al-rabi' Arabi wal khamis. Naam. Tafadhal. Arabi. Mata tadhhabu ilal mustasfa ya abi? Ha-nya antum perbaiki, bukan tadhhabu, tapi tadhhabu ha. Mata tadhhabu ilal mustasfa ya abi? Naam. Terjem. Kapan kau pergi ke rumah sakit, wahai bapakku? Naam. Rubah menjadi muannats. Muannats. Mata tadhhabina ilal mustashfa ya ummi. Naam. Tadhhabina menjadi tadhhabina. Tadhhabina. Abi menjadi ummi. Ummi. Naam. Tarjim. Kapan engkau pergi ke rumah sakit, wahai ibuku? Naam. Perbaiki hak yang akan datang. Naam. Abu Irfan. Ha dengan ha beda. Bukan tadhhabu di sini, tapi tadhhabu. Tadhhabu. Nah, antum latih di rumah nanti insyaallah. Insyaallah. Teruskan al-khamis. Al-khamis. Madza taqulu ya akhi? Naam. Apa yang kau bicarakan wahai saudaraku? Naam. Madza taqulina ya ukhti? Naam, sahih. Madza taqulina ya ukhti? Sahih. Apa yang engkau katakan wahai saudariku? Naam. Taqulu menjadi taqulina. Taqulina. Ya akhi menjadi ya ukhti. Naam. Satu lagi, ya Abu Irfan. Labas. Satu lagi. As-sadis. As-sadis. Mata tarji'u minal madrasati ya Ali? Ya Aliyu apa ya Aliya atau ya Aliyi? Ya Aliyu. Ya Aliyu. Naam. Kapan engkau kembali dari sekolah wahai Ali? Naam. Muannats. Muannats kan. Tafadhal. Mata tarji'ina minal madrasati ya Fatimatu? Ya Fatimatu. Mumtaz. Mata tarji'ina sama ya Ali dirubah menjadi ya Fatimatu. Naam. Tarjim. Kapan engkau kembali dari sekolah wahai Fatimah? Naam. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam barakallahu fiik. Abu Irfan yang telah menjawab hingga nomor 6. Silakan dilanjutkan Anda nomor 7 hingga seterusnya. Kita sapa kembali. Halo. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Abu Salma di Sambas. Abu Salma, Abu Salma. Sambas. Nah. Sambas, Kalimantan. Abu Salma. Naam. Kaifa haluk? Alhamdulillah, nabi khairin. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Mana ahlan wa sahlan ya? Ahlan bik. Naam. Anda mas muka arifan ala situ? Abu Salma. Abu Salma. Soalnya kecil Ustaz. Ah, kabir saut ya Hamdan. Sebentar. Sautuka fi tifad atau sauti ana? Naam, kelas? Halo? Kabir saut. Naam, naam. Kelas? Naam. Ma'aka al-kitab ya Abu Salma? Naam, indi kitab. Tafadhal. Iqra ya Abu Salma. السادس. نعم. إلى من نعم. تكتب هذه الرسالة يا بصير؟ مرة ثانية. سكلاجي. يا أبا سلمة مرة ثانية. إلى من تكتب هذه الرسالة يا بصير؟ هذه الرسالة. إلى من تكتب هذه الرسالة يا بصير؟ نعم. ترجم. Kepada siapa kamu menulis risalah ini wahai Basir? Naam, risalah di sini. Apa makna risalah di sini? Ya, Aba Salma. Surat, Ustaz. Surat, naam. Kemudian risalah, mengapa dia mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya hadihi. Risalah badalnya. Badal. Ada sekedarik? Badal. Badal daripada yang mansub, dia ikut mansub. Nah. Ghayyir ila al-ism, ila al-muannats. Rubah menjadi muannats. Tafadhal. Ila man taktubina hadhihi risalati ya Ummu Salma? Ya Ummu Salma. Ya Ummu Salma. Naam, masyaallah. Maratan thaniya ya Aba Salma. Ulang sekali lagi. Ila man taktubu hadhihi risalati ya rubah menjadi muannats. Ila man taktubina hadhihi risalata ya Umma Salma. Mumtaz. Tarjimi. Ya, tarjim. Laksanat. Kepada siapa kamu menulis risalah ini, wahai Ibu Salma. Naam, wahai Umma Salma. Naam. Al-Thamin. Al-Thamin. Ayya suratu tahfudu. Ayya suratin. Ayya surati tin. Tahfudu. Jangan ragu-ragu. Ayya suratin. Ayya suratin tahfudul ala ya akhi. Nah, perbaiki lagi bacaan tahfadzunya. Sekali tahfadzul ana. Marana thaniya ya Aba Salma. Ayya suratun ayya suratin tahfudzun tahfudzul tahfudzul ana ya akhi. Isma' ya Aba Salma. Antum dengarkan dulu. Isma' ya Aba Salma. Ayya suratin tahfadzul ana. Tahfadzul ana. Tahfadzu ya Ustaz. Naam, bukan tahfudzu. Oh, ya. Tahfadzu. Hafidha yahfadzu. Anta tahfadzu. Naam, naam. Nah, antum tahu kesalahan di mana tadi? Tahfadzu. Tahfadzul ana ya akhi. Naam. Naam. Tafadhal, iqra' maratan thaniya ya Aba Salma. Ayya suratin tahfazul ana ya akhi. Naam, tinggal satu lagi kesalahan. Suratin, sunya panjang, ra-nya jangan dipanjangkan. Suratin. Ayya suratun, ayya suratin tahfazul ana ya akhi. Naam, sahih. Tarjim. Surah apa yang sedang kamu hafal sekarang wahai saudaraku? Naam. Ayya suratin tahfuzina al-ana ya tahfudhu apa tahfadhu tadi ya Aba Salma? Afwan. Naam. Ayya suratin tahfadhul ana ya ukhti. Masih tahfadhu tidak dirubah? Naam. Ayya suratin fazinal ana ya ukhti. Mumtaz, mumtaz. Tarjim. Surah apa yang sedang kamu hafal sekarang wahai saudariku? Naam, ahsanta ya Aba Salma. Antum tiap pekan belajar dengan kita. Antum telepon terus tiap pekan. Nanti insyaallah Allah berikan kemudahan antum bisa bahasa Arab insyaallah. Naam. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma. Ditunggu perjumpaannya lagi di latihan-latihan setelahnya. Baik, masih di latihan kedua ini atau tamrin atsani melanjutkan dari terakhir yang dibaca Abu Salma tadi hingga nomor 8 ya. Naam. Untuk Anda yang ingin membaca dari nomor 9, kita persilakan. Naam. Kita habiskan kemudian nastareh ya Hamdani. Insyaallah. Naam. Ya, untuk menelpon kita. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa ini? Abu Alfi Ustaz. Abu Alfi di mana? Di Jakarta? Di Kebayoran Lama. Naam, Kebayoran Lama. Mohon maaf Abu Alfi, dapat dikecilkan sedikit televisi maupun radionya Abu? Naam Ustaz. Abu mana Anda? Abu Alfi. Abu Alfi, naam. Anda kecilkan dulu Abu Alfi. Naam Ustaz. Halas? Halas. Taib. Anta rakam at-tasi wal-ashir. At-tasi. Naam. Atafhimad darsa jaydan ya Hamidu. Bagaimana fiilnya? Ulang sekali lagi ya. Oh. Abu mana Anda? Atafhimud darsa jaydan ya Hamidu. Apa fi'il madinya? Spirat. Antum bilang tafhimu tadi. Atafhimu begitu? Atafhimu. Dia asalnya fahima. Ketika menjadi mudhari yafhamu. Yaf. Berarti atafhamu. Oh, nah. Fahimta ya Aba Alfi? Fahimna insyaallah. Tafadhal. Atafhamud darsa jaydan ya Hamidu? Naam. Atafhimina darsa jaydan ya Fatimatu? Naam. Tarjim awalan. Antum terjemahkan dulu yang tadi baru kemudian antum ubah menjadi muannats. Naam. Terjemahkan apakah, dulu yang pertama. Apakah kamu mengerti pelajaran ini dengan baik ya Hamid? Naam. Sekarang rubah menjadi anak. Ingat, pelan-pelan, pelan-pelan ya Abu Alfi. Pelan-pelan Abu Alfi. Tadi ingat tafhamu, bukan tafhimu. Ketika rubah menjadi mu'anas juga begitu, tidak, jangan salah. Tafadhal. Atafhamina ad-darsa jaydan ya Fatimatu. Mumtaz, mumtaz. Tafadhal. Tarjim ya Abu Alfi. Apakah kamu mengerti pelajaran dengan baik ya wahai Fatimah? Naam. Al-Ashir. Al-Ashir. Mata tagsilu hadzal qamisa ya Yasiru. Naam. Kapan kamu mencuci baju ini wahai Yasir? Naam. Mata tagsilina hadzal qamisa ya Fatimatu? Naam. Kapan kamu mencuci baju ini wahai Fatimah? Naam, mumtaz, mumtaz ya Aba Alfi. Jazakallahu khairan. Wa iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perlu diingatkan di sini sebelum kita istirahat Abdul Ghaffar. Perubahan dari al-madhi ke al-mudhari'. Kita buat contoh dari 10 soal ini. Antum lihat ikhwah. Anda minta bantuan ikhwah di studio. Kita mulai dari nomor 1. Ta'rifu fi'il madhinya apa? Arafa ya'rifu. Kemudian apa yang kedua? Takulu. Asalnya al-madi akala ya'kulu. Nah, ketiga tajlisu. Jalasa yajlisu. Rabi Zahaba yadhabu. Al-khamis qala ya'kulu. Naam. As-sadis raja'a yarji'u. As-sabi kataba yaktubu. As-thamin Hafidha yahfadu. Naam. At-tasi Fahima yafhamu. Naam. Fahima yafhamu. Al-ashir Rasala yagzilu. Naam. Di kamus Bahasa Arab untuk pemula yang kita tulis, di situ ada kamus khusus fi'il, oleh sekretarik. Balas. Dengan bantuan kamus itu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan nanti insyaAllah. Ada 200 fi'il lebih di situ. Bagi ikhwah wal akhwat di rumah dan dimanapun antum berada, antum bisa merojah dari kamus itu nanti yang sudah punya buku itu, sehingga nanti bisa membantu perubahan dari al-madhi ke al-mudhari'. Nah, nastarih ya Abdul Ghaffar, tafadhal. Nomor grafik dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan kembali sesaat lagi. Barakallahu fikum. Nah, Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mani tada. Wabarakatuh ikhwatal Islam, kembali lagi bersama kami di bimbingan pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyah Begarnya Tika Nabi Hajirid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafidhahullah Utara. Dan sebelum jeda tadi kita telah membaca beberapa latihan yang ada pada pelajaran ke-12 ini. Atau untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dapat membuka buku Anda pada halaman ke-86. Talbah kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan atau latihan-latihan yang telah kita baca, dapat bertanya melalui pesan singkat yang insya Allah akan kami bacakan di akhir acara melalui nomor 081317776543 atau di nomor 081989645 atau yang sudah tertera di layar kaca Anda untuk pemirsa Roja TV. Baik, khotbah Islam kita akan kembalikan kepada Ustaz Hamzah Abbas untuk pemaparan materi atau pengulangan dari latihan kita. Nah, Ustaz. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Baru saja kita menyelesaikan at-tamrin ats-tsani. Di sini perintahnya adalah annithil fa'ila fi kullin min al-jumadil atiyah. Mu'annathkan al-fa'il pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Dan tadi sudah dibaca seluruhnya. Dan ahsannya kita ulang kembali. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk mengulang kembali latihan ini. dibuka kesempatan bagi antum untuk bisa mengerjakan latihan kedua. Tafadhol ya Abdul Ghaffar. Silakan untuk Anda berlatih untuk merubah dari mudzakkar ke muannas dari kata-kata yang tertera pada latihan kedua ini. Kami tunggu interaksi Anda di 0218236543. Silakan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah kembali. Naam. Naam, barakallahu fiik. Masyaallah. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, saya minta 5 nomor. Siap, Ummu? Ya, saya kalau khair. Naam. Dari tidak mengapa baca dari awal, dari misal, dari contoh, al-awwal. Tidak usah diterjemahkan, langsung saja. Nah. Amarin Sani ya, Ustaz. Sani, masih Sani. Dibaca dari anu, Pak. Dari contoh. Tanya, Ustaz. Enggak, langsung saja, al-awwal. Al-awwal. Ta'riful lughata al-arabiyyata ya akhi. Nah. Teruskan, mu'annath kan? Ata'rifin al-lughata al-arabiyyata ya ukhti. Naam, pelan-pelan Ummu Abdillah. Ata'rifin al-lughata al-arabiyyata ya ukhti. Naam, agar teman-teman yang baru belajar malam ini bisa mengikutinya dengan pelan-pelan. Jadi Ummu Abdillah, jangan terlalu cepat bacaannya. Iya. Fahim ti? Fahim tu, Ustaz. Naam, tafadhali. Al-Thani. Al-Thani. Maza ta'kulu ya Muhammadu. Naam. Maza ta'kulina ya Aisyatu. Naam. Maza ta'kulina ya Aisyatu. Sahih. Al-Tharif. Al-Tharif. Aina tajlisu fil fasli ya Ahmadu. Naam. Aina tajlisina fil fasli ya Khadijatu. Ya Khadijatu. Sahih. Arabi. Mata tadhhabu ila Mustafa ya Abi. Sekali lagi Ummu Abdillah, ilal. Mata tadhhabu ila Mustafa ya Abi. Mustafa. Mata tadhhabu ila Mustafa. Mustafa. Naam. Yang pertama sinnya sin biasa. Mustafa. Kemudian kedua sin. Mustafa. Saya lagi ngomong. Arabi. Mata tarhabu ila mustafa ya Abi. Naam. Mata tarhabina ila mustafa ya Umi. Naam. Al-Khamis. Al-Khamis. Maza taqulu ya akhi? Naam. Maza taqulina ya ukhti? Naam, taqulina ya ukhti. Naam. Syukran ya Ummu Abdillah. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung kembali di malam hari ini. Di latihan kedua ini, di belakang beliau kita persilakan untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami dimulai dari nomor 6, silakan. 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Fudail di Bogor. Ummu Fudail di Bogor. Nah. Baik, tafadhali. Tafadhali ya Ummu Fudail. As-sadis ila al-ashir. As-sadis. Mata tarji'u minal madrasati ya Aliyu? Naam. Mata tarji'ina minal madrasati ya Maryamu? Naam, sahih. As-sabi'. As-sabi'. Ila man taktubu hadhihi ar-risalata ya Bashiru? Naam. Ila man taktubina hadhihi risalata ya Khadijatu? Naam. As-samin. Ayya suratin tahfazul ana ya akhi? Naam. Ayya suratin tahfazina al ana ya ukhti? Naam. At-tasir. Atafhamu ad-darsa jayyidan ya Hamidu? atafhamina ad-darsa jayyidan ya Safiyatu. Safiyatu, ممتاز. العاشر. العاشر. متى تغسل هذا القميص يا ياسر؟ متى تغسلين هذا القميص يا سعاد؟ يا سعاد، نعم، جميل، شكرا. شكرا لك وجزاك الله خير. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شكرا لك. Ummu Fudail yang telah membaca hingga akhir dari latihan kedua ini, barakallahu fiik. Naam Ustaz. Sebelum kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, ana minta ikhwan di studio membantu mereview kembali dari awal. Ana akan sebutkan mudzakarnya, antum sebutkan muannatsnya. Contoh ta'rifu menjadi ta'rifina. Nah, hakada. Faham tum? Faham. Ta'kulu. Ta'kulina. Teruskan. Antum baca antanya baru anti. Tajlisu. Iqra. Tajlisu. Tajlisi. Tajlisina. Tajlisina. Paham tum? Langsung. Nah, enggak langsung. Antum baca antanya dulu baru baru antinya. Lihat, lihat soalnya di situ. Nah. Aina aina kuntum ya ikhwan? Kuntum lastum ma'ana. Baik. Tajlisu. Tajlisu. Tajlisina. Hakada. Fahimtum? Fahimna. Fahimtum mana? Fahim. Rabi'. Tadhhabu. Tadhhabina. Taqulu. Taqulina. Naam. Taqulina. Panjang semuanya. Taqulina. Naam. Tarji'u. Tarji'ina. Naam. Taktubu. Taktubina. Tahfadu. Tahfadina. Tafhamu. Tafhamina. Taghsilu. Taghsilina. Nah, kalau antum sekedar menghafalnya begitu saja, dia akan cepat hilang. Tapi ketika dimasukkan dalam kalimat seperti ini, bukankah ini lebih menarik, lebih asyik kata orang, dan lebih masuk ke kepala? Antum bisa meletakkan kalimat itu di kalimat nyata. Tidak seperti yang diajarkan di beberapa pesantren kita yang masih menggunakan model lama, di talqin saja tanpa kurangnya latihan, tanpa latihan, sehingga mereka cepat sekali melupakan tasrif seperti ini. Harus dilatih seperti ini. Sehingga nanti akan lebih. Dan uniknya di buku ini bertahap. Kalau sekedarik, tidak semua dalam satu pelajaran, tasrif semuanya diberikan secara langsung. Tapi ini berangsur-angsur. Sekarang kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsalits. Di sini perintahnya sama dengan At-Tamrin Ats-Tsani. An-nith sama. An-nithil fa'ila. Fi kullin minal jumalil atiyah. Mu'annathkan al-fa'il pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Hanya saja kalau tadi mufradnya, sekarang jamaknya. Contoh di sini al-awwal. Aina tadhhabuna ya ikhwanu. Menjadi aina tadhhabna ya akhawatu. Faham tum? Faham. Tadhhabuna menjadi tadhhabna. Nah, antum baca kemudian terjemahkan baru dirubah menjadi muannats. Paham tum? Mustaid, siap? Mustaid insyaallah. Rakam 1, al-thani man? Tafadhal anta rabi, al-thalith maulana taban, al-rabi anta ya ajadmiko. Tafadhal. Tafadhal ya. Al-thani. Aina taskununa ya rijalu? Naam. Di mana kalian tinggal wahai pemuda-pemuda? Wahai para lelaki? Nah, tak, labas. Terus. Menjadi antunna, tafadhal. Aina taskunna ya nisa'u? Naam. Aina taskunna? Ada nun, ada nun double situ. Balas, Ustaz. Nun yang pertama nun dari taskunu. Naam. Nun yang kedua antunna. Paham tum? Paham. Al-Tharith, tafadhal ya. Hati-hati ya Maulana. Tarjim, Ustaz. Antalam tarjim? Tarjim. Di mana kalian perempuan, di mana kalian tinggal, wahai perempuan-perempuan? Al-Thalis. Al-Thalis. Al-Qahwata. Ah, itu dia. Ya, ana tadi minta hati-hati. Bukan Al-Qahwata. Antum Al-Qahwatu tetap sih. Bukan, bukan masalah tatutinya, bukan. Antum lihat huruf depannya. Air tanda apa itu? Oh, naun, sir. Ah, faham tak, Maulana? Apa masalahnya? Al-Qahwata. Lihat alifnya panjang. Al-Qahwata. Ada tanda panjang di situ. Rasul Dalik? Balasan. Al-Qahwata tashrabuna am asyaya ya ikhwani. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Sambung, antum sambung saja. Amishaya. Amishaya. Naam, Ustaz. Kan ada kasrah di situ, ikhwan? Naam, Ustaz. Al-Qahwata dari situ. Amishaya ya ikhwanu. Min al-awwal ya Maulana. Al-Qahwata tashrabuna amishaya ya ikhwanu. Amishaya, syanya panjang. Amishaya ya ikhwanu. Naam. Kenapa Al-Qahwata? Kenapa dia panjang? Asalnya bagaimana, ikhwan? Ada al. Dua. Ada alif dua di situ. Alif dua, Ustaz. Asalnya ya. Al Qahwata. Naam, Ustaz. Untuk memudahkan, kita hapus saja alif yang kedua, alif yang pertama kita panjangkan. Al Qahwata. Faham, Tom? Sehingga maknanya bagaimana kalau Al Qahwata ini? Apakah kalian sedang minum kopi? Naam. Atau teh? Wahai saudara-saudaraku. Naam. Kenapa al-qahwata menjadi mansub di situ? Kenapa al-qahwata? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, muqaddam. Maf'ulun bih yang didepankan. Naam. Asalnya tashrabunal qahwata. Asalnya begitu. Tapi kalau ini bentuknya pertanyaan maka di depan. Al-qahwata. Tashrabuna amishaya ya ikhwan. Naam. Sebelum itu ana ingat ada kesalahan beberapa imam masjid ketika membaca surat Al-Fatihah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Nah, seharusnya mereka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka baca Alhamdulillah. Dan pernah anda temukan itu. Nyata terjadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak panjangnya, tidak panjang banget. Tapi terdengar dia panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kesalahan fatal. Seharusnya betul bagaimana? Alhamdulillah. Tidak ada al. Nanti kalau begitu bentuknya pertanyaan. Apakah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam? Wal makna khata. Paham, Tom? Paham. Nah. Kalau antum tadi seharusnya panjang dia baca pendek. Nah, wa hadha khata kadzalik. Oleh sebab itu bagaimana? Labas. Nahnu fi atna'id dars. Kita di tengah-tengah belajar. Tidak apa-apa, salah. Nah, antum rubah jadi muannats. Tafadhal. Al-qahwata tashrabna amishaya ya akhwati ya akhwatu ya akhwatu. Naam, sahih. Tarjim. Apakah kalian sedang minum, kalian perempuan sedang minum kopi atau teh, wahai saudari-saudariku? Naam, tidak ada ku di situ. Iya, wahai saudari-saudari. Naam. Karena kalau ada ku, akhwati. Ini akhawatu, sah? Sah. Nah, al-Rabi. Tafadhal ya Jatmiko. Al-Rabi. Ata'rifuna rakma hatifil jamiati ya ikhwanu? Naam. Apakah kalian tahu nomor telepon kampus, wahai saudara-saudara? Naam. Ata'rifna rakma hatifil jamiati ya akhwatu? Naam, ata'rifna, sahih. Apakah kalian perempuan tahu nomor telepon kampus, wahai saudari-saudari? Wahai saudari-saudari, naam. Ahsan, jazakallah khair ya akhi. Barakallahu fiik. Baqiya 5 daqaiq ya Abdul Ghaffar. Naftah lama jalau. Nuakhir ila asbul qarim. Nuakhir ila usbil qadim. Waktu sudah tinggal 5 menit lagi, ikhwan. jawaban dari soal-soal berikutnya kita tunda pekan depan insyaallah. Insyaallah. Untuk ya. Lebih agar ini punya waktu yang cukup luang, betul kata Abdul Ghafar ini, biar agar kita punya waktu luang nanti bisa membahasnya lebih luas insyaallah. Insyaallah. Ini sebagai mukadimah saja, nanti kita bahas pada pekan depan insyaallah. At-tamrin ats-tsalits. Nah, terima kasih Abdul Ghafar. Barakallahu fiik dan pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada. Latihan ketiga ini kita akhirkan atau kita tunda pada perjumpaan yang akan datang karena tentunya lebih membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk berlatih di sini dan cukup penting untuk diulang-ulang kembali. Baik, sisa waktu yang ada kita bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang insyaallah kita akan bacakan satu persatu. Nah, yang pertama seorang penanya yang tidak menyebutkan namanya, Ustaz, kapan nama tempat diberikan alif lam seperti Ar-Riyadh sedangkan Makkah tanpa alif lam? Ustaz? Ya, sebenarnya Makkah juga bisa pakai alif lam. Bisa Al-Makkatul Mukarramah itu bisa sebenarnya, tidak jadi masalah. Ada beberapa nama-nama kota yang sebenarnya bisa juga dipakai alif lam. Sehingga kalau dia nanti beralif lam, apa yang hilang? Sifat mamnu' minas sarfnya hilang. Yang tadinya mamnu' minas sarf, dia majrur dengan fathah. Setelah masuk alif lam, maka dia kembali seperti hukum asalnya, majrur dengan kasrah. Berarti nanti ilal makkatil mukarramati, atau ilal makkati. Karena alif lam, ila al-makkati. Jadi kalau kita hilangkan alif lamnya bagaimana? Ila makkata. Jadi boleh insyaAllah masuk ke dalamnya alif lam. Dan kalau sudah masuk alif lam, hilang hukum majrur dengan fathahnya. Jadi majrur dengan kasrah. Nah, tepat. Alhamdulillah, barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti untuk penanya maupun kaum muslimin yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan atau dua penanya yang sama. Bapak Rahmat di Cibitung dan juga Pak Samsudin di Gorontalo. Ustaz, dalam latihan kedua nomor 8 Ustaz, ya. Apakah kata tanya ayya boleh diganti dengan ayu dan mohon dijelaskan Ustaz. Syukran. Nah, jadi ayya bisa ayya, bisa ayu, bahkan bisa ayyi. Bisa ayu marfu', bisa ayya mansub dan bisa ayyi majrur. Dia mu'rab. Bisa berubah harakat huruf terakhirnya. Hanya saja di sini kenapa ayya di nomor berapa tadi? 8. 8. Ya. Ayya suratin tahfadzul ana ya akhi. Dia di sini ayya di sini posisinya sebagai maf'ulun bih. Sebagai objek. karena asalnya tahfadzu ayya suratin, begitu asalnya. Tahfadzu ayya suratin. Hanya saja di sini karena ayu dia kata tanya dan kata tanya itu di depan, tidak mungkin kata tanya di belakang. Kata tanya punya hak untuk di depan. Maka ketika dia di depan tetap sebagai maf'ulun bih. Hanya saja maf'ulun bihi muqaddam, maf'ulun bihi yang didepankan. Berarti ayya suratin tahfadzu al-ana ya akhi. Nah. Dan bisa juga ayu. Kapan jadi ayu? Seperti yang contoh yang anda sebutkan tadi ayat Miko. Misalnya ayu. Ayu yaumin hadha. Ayu yaumin hadha. Nah. Asalnya hadha ayu yaumin. Sebagai apa di situ? Ayu di situ. Mengapa dia marfu? Khobar. Hadha mubtada. Ada sekitarik? Ayu khobar yaumin. Mudhafun? Ilaih. Nah. Setelah kata setelah ayu. Majrur, selalu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Ayu mudhaf di sini. Faham, Tom? Dan bisa juga ayyi. Kapan jadi ayyi? Kalau didahului oleh harfu jar misalnya. Fi ayyi. Misalnya didahului oleh harfu jar. Min ayyi baladin anta? Min ayyi baladin anta? Mana min ayyi baladin anta? Dari negara mana? Naam. Di sini ayyi karena ada min. Harfu jar. Faham tu, ya, kawan? Insyaallah. Saya sudah paham dari pertanyaannya. Ya, tentunya berarti ayu di sini bisa berubah-ubah tergantung posisinya, maksudnya. Tergantung posisinya. Nah. Adapun nomor 8 ini memang bentuknya menjadi ayat. Nah, ayat karena mafulun b yang didepankan. Nah, barakallahu fiik. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat kita bacakan sebagaimana dikirimkan. Enam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kata kerja untuk dia perempuan tandanya huruf ta atau ya Ustaz? Dia perempuan. Dia perempuan. Ta atau ya, ya ikhwan? kata dia misal contohnya kita buat contoh. Nah, dia laki dalam bentuk fiil maksudnya dia minta bentuk fiil? Iya, kata kerja. Kata kerja misalnya dia laki-laki sedang makan. Bagaimana? Dia laki-laki sedang makan. Ya'kulu. Ya'kulu. Naam. La, enggak perlu pakai maf'ul bih. Cukup ini saja fiilnya saja. Ya'kulu. Mas kedarik? Bala. Ketika menjadi hiya, menjadi dia perempuan, menjadi apa? Ta'kulu. Ta'kulu. Yang ya menjadi ta'. Ta. Nah, jadi bukan bukan ya, tapi ta'. Nah. Ta'. Naam. Contoh lain. Kita lebih perjelas lagi. Ya'kulu. Huwa. Mas kedarik? Dia berkata, huwa ya'kulu. Anta, afwan. Hiya? Ta'kulu. Hiya sama seperti anta. Hiya sama seperti anta. Di depan hurufnya harful mudhara'nya menjadi ta. Hanya saja bagaimana membedakan antara hiya dengan anta ketika masuk dalam kalimat. Ketika masuk dalam kalimat baru ketahuan anta atau hiya. Sehingga ta di sini. Nah. Naam. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Alhamdulillah kita bacakan semuanya. Barakallahu fiik dan menutup perjumpaan kita dapat disampaikan ikhtitam. Latihan-latihan yang kita baca barusan tadi ini terkait dengan perubahan-perubahan dhamir dalam al-fi'lul mudhari' yang kita baca sejak di pertemuan yang lalu. Nah, ini bermanfaat sekali dan tidak mengapa kita ulang-ulang agar pengetahuan seperti ini agar tetap ada dalam ingatan kita. Maka insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan kita ulang kembali latihan ketiga yang sudah diberikan contoh bagi Ikhwan Studio. Nanti insyaallah mudah-mudahan lebih jelas lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.